Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu, ikhwan, masih berhubungan dengan penerapan kaidah al-ittifaq fil asma' la yastalzimul ittifaq fil musammayat. Bahwasanya kesamaan pada suatu nama tidak mengharuskan kesamaan pada yang dinamai. Baik, dan telah ditegaskan dengan pendalilan, walaupun seseorang menyatakan bahwasannya dia mengingkari adanya Al-Khaliq, nah, tapi tetap secara akal dia harus menetapkannya. Kenapa? Karena sesuatu yang ada kemungkinannya, apakah dia wajibul wujub atau mumkinul wujud. Baik. Kemudian Ibn Abil Is rahimahullah ta'ala tegaskan, fa'ulima bihadihil adillah ittifakuhuma min wajhin wa ikhtilafuhuma min wajhin. Maka diketahui dengan dalil-dalil ini kesamaan antara keduanya dari satu sisi dan perbedaan antara keduanya dari sisi yang lain. Yaitu yang dimaksud huma di sini yaitu antara apa? Wajibul wujud dan mumkinul wujud, antara khaliq dan makhluk. Ada sisi kesamaan antara khaliq dan makhluk. Dan juga ada sisi perbedaan antara khaliq dan makhluk. Faman nafa mattafaqa fihi kana mu'attilan qailan bil batil. Maka siapa saja yang meniadakan hal-hal yang keduanya sama, keduanya memiliki kesamaan padanya, maka dia adalah mu'attil. Dan seorang yang mengatakan suatu kebatilan. Kenapa? Karena dia meniadakan sesuatu yang terjadi apa kesamaan antara khaliq dan makhluk, yaitu dari sisi apa? Sisi kesamaannya. Dari sisi penamaan saja, hanya sekedar nama, sekedar penyebutan. Itu dari sisi kesamaannya. Allah disifati dengan melihat, makhluk juga melihat. Allah disifati mendengar, makhluk juga mendengar. Nah, sisi kesamaan hanya pada penamaan tok. Wa man ja'alahuma mutamatsilaini kana musyabbihan qailan bil batil. Dan siapa saja menjadikan antara khaliq dan makhluk dua hal yang sama, maka dia juga telah terjatuh dalam tasybih, dalam penyamaan al-khaliq dengan makhluk, dan telah mengungkapkan perkataan yang batil. Wallahu a'lam. Wa dzalika li'annahuma wa in ittafaqa fi musamma mattafaqa fi fa Allahu ta'ala mukhtassun bi wujudihi wa ilmihi wa qudratihi wa sa'iri sifatihi. Ya, demikian itu dikarenakan keduanya walaupun memiliki kesamaan pada perkara yang keduanya sama padanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dikhususkan dengan wujudnya yang khusus, yaitu wujud yang wajib. Tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Tidak bermulaan dan tidak ada akhirnya. wa ilmih, dan juga memiliki ilmu yang khusus, wa qudratihi, dan qudrahnya, dan keseluruhan sifat-sifatnya. Wal abdu la yushrikuhu fi syai'in min dhalik, dan hamba tidak menyekutui Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu pun dari sifat-sifat tersebut. Wal abdu aidan mukhtassun bi wujudihi wa ilmihi wa qudratihi, wallahu taala munazzahun an musyarakatil abdi fi khasa'isih. Dan hamba juga dikhususkan dengan wujudnya yang khusus, yaitu wujud si hamba khusus. Kenapa? Karena diawali dengan apa? Tidak ada, dan diakhiri dengan kematian. Kemudian wujudnya juga mungkin, yaitu yang dia diciptakan. Demikian pula ilmu hamba, ilmu yang khusus. Kenapa? Ilmu yang sangat terbatas. Demikian pula kudrah dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari apa? Menyamai hambanya pada hal-hal yang merupakan kekhususan si hamba. Hamba dikhususkan dengan kekurangan-kekurangan yang ada padanya, dan Allah Subhanahu wa taala dikhususkan dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wa idza tafaqa fi musammal wujud wal ilmi wal qudrah fa hadzal mushtaraku mutlaqun kulli yujadu fil adhan la fil a'yan wal mawjudu fil a'yani mukhtassun la ishtiraka fihi. Taib. Apabila keduanya memiliki kesamaan pada musammal wujud, ya, apabila memiliki kesamaan pada penamaan wujud, sama-sama penamaannya disifati dengan sifat wujud, juga al-ilm dan kudrah, maka ini adalah mushtarakun, ya. Fahadhal musyarak, maka sisi kesamaan ini adalah apa? Mutlakun kulli. Baik. Sesuatu yang sifatnya ikhwani fillah nam mutlakun kulli. Dan al-kulli di sini yang dimaksud adalah kullu ma wudi'a li akthar min syai'in wahid. Yaitu suatu kesamaan yang sifatnya global. Baik. Yujadu fil adhan la fil a'yan, yang hanya bisa ada dalam apa? Dalam pikiran saja, tidak akan mungkin ada pada apa? Pada kenyataan, pada na'am zat-zat tertentu. Baik. Dan a'yan yang dimaksud jamak dari a'in, yaitu wa huwal hadir min kulli syai'in, yaitu sesuatu yang ada. Jadi maksudnya ikhwan, enam sisi kesamaan tersebut, sama-sama wujud, sama-sama ilm, sama-sama kudrah. Yang dimaksud di sini sisi kesamaan adalah kesamaan apa? Yang sifatnya mutlakun kulli. Yaitu sisi kesamaan yang enam global, yang hanya ada dalam apa? Dalam pemikiran saja, tidak mungkin terwujud pada suatu apa? Suatu benda yang nyata. Wal mawjudu fil a'yani mukhtassun la ishtiraka fi. Dan al mawjud fil a'yan, sesuatu yang ada pada hal-hal yang memang hadir, hal-hal yang terwujud, yang jelas adanya. Nah, yang bisa ditimbang ini juga na'am dhabit. Satu dikatakan a'in, yaitu alladhi yakbalul wazn, benda, ya. Suatu maujud pada suatu benda itu khusus, tidak apa, tidak ada ishtirak padanya, tidak ada na'am sisi kesamaan dengan yang lainnya. Maksudnya bagaimana ikhwan kalimat ini? Karena memang kalimat ini pun sebagaimana nanti akan kita baca, nah, terjadi ittirab pada kebanyakan ahlul kalam. Makanya ditegaskan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala agar betul-betul kita paham. Makna perkataan syarih ini, Itu seperti kata maujud misalnya, kawan. Kata maujud contohnya. Ini digunakan untuk apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq maujud, ya tidak? Juga digunakan untuk makhluk yang diciptakannya, makhluk maujud. Naam. Tapi sama-sama disifati dengan maujud, tidak ada di antara keduanya kemudian apa? Wujudnya Allah kemudian ada kesamaan dengan wujudnya makhluk, ada tidak? Tidak ada, ya tidak? Tidak ada. Walaupun sama-sama namanya maujud, tapi masing-masing nah, dari dua hal tadi, Allah wujudnya wujud yang khusus dan makhluk wujudnya wujud yang khusus. Naam. Dan yang lainnya, ilmu, kudrah dan seterusnya. Baik. Dan lafaz wujud, ilmu, kudrah, naam, kuwah dan seterusnya, ini ya, ini kan hanyalah apa? Hanyalah sekedar makna-makna yang sifatnya apa? Kulli. Maknan kulliyah dzihniyah. Apa antum bisa pegang ilmu? Bisa, Umar? Coba keluarkan ilmumu. Enggak mungkin kemudian dicopot, dikasih. Beda dengan gelas ini. Ini sesuatu yang sifatnya ain. Ya, bisa ditimbang, bisa dilihat secara nyata. Tapi kalau ilmu, kudrah, wujud, itu sesuatu yang hanya ada di benak saja. Paham? Sesuatu yang sifatnya maknawi, zihni. Naam. Nah, jadi lafal-lafal tersebut hanya sekedar naam ma'ani kulliyah dhihniyah yang tidak bisa diindra dan tidak ada bentuknya di alam nyata. Itu tidak ada bentuknya, apa berapa timbangannya, berapa bobotnya. Bobot keilmuan seseorang apa bisa ditimbang? Ya. Tapi itu sesuatu yang seorang secara dhihni tahu, oh itu naam ilmunya lebih luas, itu ilmunya nah, cetek, paham sedikit, paham sampai sini? Paham Maulana? Nah, paham insyaAllah. Baik, nah itu yang ingin ditegaskan di sini. Jadi sisi kesamaan ini hanyalah kesamaan sesuatu pada hal yang sifatnya maknawi dan kulli, yang hanya ada dalam benak, ada dalam pemikiran. Tidak ada dalam apa bentuknya. Kemudian bentuk ilmu Allah dengan bentuk ilmu hamba naam sama, tidak. Paham Wahyu? Baik. Nah, karena memang di alam nyata, yaitu sesuatu yang ada ini, sesuatu yang naam bisa diindra, bisa kita lihat dan seterusnya, naam harus apa? Harus perkara-perkara yang sifatnya maknawi itu diidhofahkan kepada apa? Kepada hal yang disifati. Baru bisa. Seperti wujud. Wujud, kalau tidak diidhofahkan kepada makhluk, ya sesuatu yang sifatnya umum. Ya kan? Tapi ketika dikatakan wujudul makhluk. Oh, wujud makhluk berarti punya kekhususan. Kemudian wujudul khaliq. Paham? Nah, baru ketika ada pengindofahan kepada yang disifati, maka akan diketahui masing-masing kekhususannya. Nah, sehingga ketika dikatakan wujudu Zaid, keberadaan si Zaid, tentunya tidak akan apa ada kesamaan dengan wujudu Amrin, ya kan? Karena sudah punya kekhususan diri sendiri. Maka demikian pula antara khaliq dan makhluk. Ya, wujudullah tentunya berbeda dengan wujudul makhluk. Ini maksudnya. Cuman ada sisi kesamaan pada sesuatu yang hanya ada di benak, yaitu sama-sama disifati dengan wujud. Itu saja. Ini yang akan diketegaskan. Jadi kesamaan sesuatu yang di benak ini tidak mengharuskan kemudian berarti yang disifati sama. Tidak. Ya kan? Secara akal saja sudah tidak menerima seperti ini. Nah, makanya dikatakan oleh Imam Ibn Abil Is setelahnya, wa hadza mawdi'un ittaraba fihi katsirun minan nuzar haitsu tawahhamu annal ittifaqa fi musamma hadhihi al-asya' yujibu an yakuna al-wujudul ladzi lirabbi kal wujudul ladzi lil 'abdi. Nah, ini adalah tempat yang guncang padanya kebanyakan dari kalangan nuzar, yaitu dari kalangan ahlul kalam, di mana mereka menyangka, yaitu menggambarkan pada diri-diri mereka bahwasanya kesepakatan atau kesamaan pada suatu penamaan ya pada hal-hal ini mengharuskan untuk apa? Wujud yang ada pada Rabb seperti wujud yang ada pada pada hamba. Baik. Wa ta'ifatun dhannat anna lafdhal wujud yuqalu bil ishtirakil lafdhi. Baik. Wa kabaru uqulahum fa inna hadhihi al asma' amatun qabilatun lit taqsim. Baik. Nah, sekarang kepada jenis-jenis lafaz, ikhwan. Nah, sekarang kita selesai dari pembahasan tadi. Kemudian sekarang, lafaz-lafaz tersebut, ya, al-alfaz yang al-khaliq dinamai dengannya, demikian pula makhluk dinamai dengannya. Apakah termasuk dalam jenis musytarak lafzi atau jenis dari apa? Al-mutawati'. Alfat musytarakah ataukah alfat mutawati'ah? Ini bisa saja ini. Saya harus konsentrasi lagi. Tidak terlalu ini. Ada dua apa hal, ikhwan. Alfat itu, ya, apakah itu alfat musytarakah ataukah mutawati'ah? Karena memang apa? Masalah. Lafat-lafat ini terbagi menjadi dua tadi, yaitu lafat yang musytarak. Yang dimaksud di sini ishtirakul lafdi. Maksudnya apa? Al-lafdul wahid alladhi yutlaku ala mawjudatin mukhtalifah bilhaddi wal haqiqah. Yaitu satu lafat, satu kata yang digunakan untuk sesuatu yang ada yang berbeda-beda. Ini namanya lafaz musytarak atau al-musytarak al-lafzi. Yaitu apa tadi? Satu kata tapi digunakan untuk mawjudat, sesuatu yang ada yang berbeda-beda dari sisi hakikatnya. Seperti misalnya ain. Ain, ainun. Ainun, ikhwan, digunakan untuk apa? Untuk mata ini. Ya, ain basirah, mata untuk melihat, juga digunakan untuk apa? Mata air, itu ain, ainul ma. Juga apa? Digunakan untuk kursus syams, yaitu apa? Bola matahari. Itu di dalam bahasa Arab dinamakan dengan ain. Ini namanya lafaz musytarak. Lafaz musytarak yaitu satu kata yang digunakan untuk bermacam-macam hal yang berbeda hakikatnya. Mau tak mau kita harus sedikit mempelajari pembahasan istilah mantiqiyah. Ini istilah-istilah mantik. Kemudian lafaz al-mutawati, yaitu allati tadullu ala a'yanin muta'addidah bima'nan wahidin bainahuma. Itu suatu lafaz yang menunjukkan a'yan muta'addidah, yaitu zat yang bermacam-macam dengan apa? Makna yang satu, ya. Yang ada di antara keduanya. Contohnya seperti insanun. Insanun. Insanun ini termasuk dalam apa? Al-fat al-mutawatiyah. Kenapa? Karena menunjukkan atas zat yang banyak. Insan mencakup apa? Si Hudzaifah, si Alif, Zaid, Amr dan seterusnya. Baik. Demikian pula apa? Hayawan. Nah, hayawan mencakup apa? Faros, tair, nah, dan seterusnya. Kuda, burung. Kenapa? Karena nah, tersakup pada apa? Pada kata hayawan tadi. Ini alfat mutawati'ah. Nah, kalau sudah diketahui ini, nah, terjadi khilaf di kalangan para nah, manusia tentang alfat mustarokah. Apakah alfat-alfat mustarokah ini nah, masuk dalam mustarok al-lafdi? Taib, seperti lafat wujud misalnya. Nah, itu sama-sama digunakan untuk khalik dan makhluk. Taib, sama-sama digunakan untuk khalik dan makhluk. Cuma ikhwani fillah, yarhamukallah. Masing-masing memiliki kekhususan pada hal tersebut. Ataukah termasuk dalam ishtirak yang disebut tadi dengan alfat mutawati'ah berhubungan dengan pembahasan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Makanya dikatakan oleh Imam Ibn Abil Iz, nah, bahwasanya lafat wujud masuk dalam ishtirak lafdi menurut sebagian manusia. Dan ini dibantah oleh beliau. Waka baru ukulahum, dan mereka apa? Mereka membodohi, ya, menyombongkan diri atas akal-akal mereka. Maksudnya apa? Menolak akal mereka yang sehat dan apa? Dikalahkan dengan kesombongan yang ada pada diri mereka. Kenapa? Fa inna hadhil asma ammah qabilah lit taksim. Karena nama-nama ini itu sifatnya umum dan apa? Dan bisa dibagi-bagi. Nah, besok saja biar sempurna, ikhwan. Yang penting kalian pahami tadi bahwasanya ishtirak. Nah, ada ishtirak lafzi dan apa? Lafat mustarak dan lafat yang apa? Mutawati. Nah, masih termasuk panjang pembahasan ini untuk membantah apa teori mantik bahwasanya al-ittifaq fil asma yastalzim ittifaq fil musammayat. Nah, kita cukupkan sekian dulu. Ini harus pas kondisi fit, ya. Nah, kalau tidak fit, nah, menyusun katanya, nah, tidak teratur. Tapi kita tangguhkan saja, insya Allah besok. Subhanakallah.